saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Sejak dahulu kala, dari mulai perbudakan di zaman Fir'aun terhadap Bani Israel, hingga zaman di mana teknologi paling mutakhir terus berlomba-lomba untuk hadir, nasib kaum du'afa dan kaum pafa selalu terpinggirkan, termarjinalkan, ditelantarkan dalam banyak hal dan kepentingan serta kebutuhannya selalu diakhirkan. Iya, mereka selalu diakhirkan oleh sesama manusia. Mungkin di antaranya kita, entah kita sebagai korban atau sebagai pelaku. Namun perhatikanlah bagaimana Islam memberikan pelayanan dan perhatian terhadap kita dan mereka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat sana. Allah dan Rasulnya sangat memuliakan orang-orang yang tadi kita sebutkan. Di padang mahsyar kelak, ahlul afiyah akan dibuat iri saat melihat ahlul bala menerima imbalan dan pahala. Nah, di video kali ini kita akan tambahkan keutamaan apalagi yang Allah berikan kepada kaum du'afa, ahlul bala, yang bersabar dan berjuang dalam ujian dan cobaan untuk diri mereka dan tentunya untuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 2301. Inni labi uqri hawdi azudun nasa li ahlil Yaman. Adribu bi'asaya hatta yarfaddu alaihim fasu'ila an ardihi faqala min maqami ila Amman wasu'ila an syarabihi faqala ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yaguttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dhahabin wal akharu min waraqin. Kata Nabi, aku sungguh akan berada di tepi telagaku. Aku akan menghalau manusia-manusia yang berebut minum ke telagaku. Untuk apa aku halau? Aku halau mereka agar penduduk Yaman lebih dahulu meminumnya. Aku pukulkan tongkatku agar air mengalir untuk mereka. Kemudian Nabi ditanya tentang luas telaga Kautsar ini. Beliau pun menjawab, luasnya dari tempat berdiriku ini, yaitu di Madinah sampai ke Amman. Dan kemudian beliau ditanya bagaimana rasa air telaga Kautsar. Beliau menjawab, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis daripada madu. Airnya mengalir melalui dua saluran yang berasal dari syurga, yang satu aliran terbuat dari emas dan yang satunya terbuat dari perak. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah kalimat beliau yang menjadi inti hadis pertama ini. Aku akan menghalau manusia-manusia yang berebut minum ke telagaku. Aku halau mereka agar penduduk Yaman lebih dulu meminumnya. Menurut para ulama, mengapa ahlul Yaman yang lebih didahulukan? Karena la'alla dhalika لِأَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ دُونَ حَرْبٍ أَوْ قِتَالٍ ثُمَّ نَصَرُوا الْإِسْلَامَ نَصْرًا مُؤْزَرًا أَوْ مُؤَزَّرًا أَوْ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. Kenapa ahlul Yaman yang demikian itu? Karena mereka masuk Islam dengan senang hati dan sukarela, tanpa perlawanan apalagi peperangan. Atau kata mereka, karena mereka menolong Islam dan karena kaum muslimin di kalangan Ansor adalah dari penduduk Yaman. Dan ini sesuai dengan hadis yang kedua, Nabi berpesan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Tsauban ibn Bajdad, seorang maula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nomor hadis 2444. Nabi bersabda, "Haudhi min 'Adna ila 'Amman al-Balqa, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asali wa akawibuhu 'adadu nujumis sama'. Man syariba minhu syurbatan lam yadma ba'daha abada. Awwalun nasi wurudan 'alaihi fuqara'ul muhajirin. Asy-syu'su ru'asa ad-dunusu thiyaba alladzina la yankihun aw la yunkahun al-mutana'amat wa la yuftahu lahum as-sudud." Luas telagaku, kata Nabi, dari Aden sampai ke Amman al-Balqa, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan cangkir-cangkir serta gelas-gelasnya berjumlah lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Barang siapa yang meminumnya satu teguk saja, maka ia takkan lagi kehausan di padang mahsyar. Dan manusia yang pertama kali sampai dan meminumnya adalah kaum fuqara'ul muhajirin yang kusut rambutnya, kumal pakaiannya, tidak menikah atau diizinkan untuk menikahi kaum wanita yang kaya raya yang hidupnya penuh kenikmatan, dan mereka tidak dibukakan pintu-pintu karena saking direndahkannya oleh manusia. Iya, kaum fuqara ternyata yang didahulukan oleh Allah untuk minum pertama kali, bukan kaum PVIV, bukan pengusaha, pejabat, apalagi para menteri. Karena mereka lah yang telah mengorbankan jiwa raga demi akidah yang terjaga. Kaum muhajirin yang miskin yang lebih menyelamatkan iman mereka dengan berhijrah dari Mekah ke Madinah dan diterima dengan baik oleh kaum Ansar yang berasal dari Yaman. Iya, mereka memiliki kesamaan. They have something in common, yaitu mereka menerima Islam dengan mudah, dengan tulus lapang hati, lalu berjuang dan menolong agama Allah. Nah, maka mudah-mudahan bila kita memiliki hal yang sama, insya Allah akan mendapatkan perlakuan yang sama di padang mahsyar dan di telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nasihatku untukmu.